Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda dan keluarga pada pagi hari ini? Kami selalu berharap Anda yang ada di rumah dan juga jemaah yang ada di studio dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan senang sekali rasanya pada kesempatan pagi hari ini saya Putri Abasanen dan juga Mbak Astrifu dapat kembali hadir menjumpai Anda semua. Seperti biasa live interaktif pengobatan nabawi, rukiah zikir dan tausiah bersama Ustadz Haji Cilik Guntur Bumi dan tim pemburu surga. Dan tak lupa kami juga menginformasikan bagi Anda ingin segera berkonsultasi mengenai masalah kesehatan, kami mengundang di line telepon 5743476 atau 0215743478 dengan passwordnya jangan lupa berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Dan ibu-ibu yang ada di sini harus selalu semangat ya Mbak Ci, biar kita selalu, juga semangat juga semangat gitu ya, selalu betul. Semangat saling mengingatkan tentang Allah, tentang subhanallah malam kemuliaan. Apalagi kita memasuki di sesi terakhir ya. Iya. Saya mau menyapa dulu nih di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amal ba'du. Pemirsa TVRI rahimakumullah, senang sekali saya juga bisa menjumpai Anda dalam pengobatan nabawi bersama Ustadz Cilik Guntur Bumi dan tim pemburu surga. Bagaimana puasa Anda? Mudah-mudahan di penghujung terakhir hari-hari kemuliaan ini masih tetap semangat. Dan bagaimana iktikaf Anda? Mudah-mudahan yang baru pulang dari masjid tidak tidur dan tetap bersama kami, karena di sini kita bisa bersama-sama berzikir, mendengarkan tausiah dan juga rukyah. Dan sudah hadir bersama kita Ustaz Cilik Guntur Bumi, Ustaz Nanan, Ustaz Ifung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti juga Ustaz Aswan Faisal akan bergabung bersama kita. Dan ibu-ibu dari pengajian Al-Marzukiyah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia. Sahabat setia pada kita semuanya. Subhanallah. Amin. Insyaallah. Amin. Insyaallah itu yang diharapkan ya Bu ya. Sekali lagi pemirsa di lantai 5743476 atau 0215743478 bagi Anda yang ingin segera berkonsultasi mengenai masalah kesehatan. Dan mungkin nanti sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan subuh, kita langsung tanya-tanya sedikit kali ya Mbak Ci. Iya, tentang zikir mengiringi iktikaf. Nah, sekali ini kan 10 hari terakhir. Betul. Semua umat muslim rajin berbondong-bondong ke masjid. Kalau pulang terawih langsung pulang, tapi 10 hari terakhir ini berdiam diri sampai subuh. Nah, ini bisa dijelaskan nggak Ustaz? Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil menunggu Ustaz Aswan yang dari stasiun TV yang lain nanti akan kemari sama Ustaz Adi. Tema saat ini kita yaitu bagaimana kita itikaf di masjid itu bermanfaat banyak sekali, ya kan? Bagaimana kita mendekatkan diri lebih kita kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir ini. Ikut bulan lebaran bulan apa? Hari apa nih? Ikut pemerintah dong Ustaz. Hari satu sama. Harinya? Ikut pemerintah. Kan ngikutin ulil amri ya. Kirain nanti ikut tarik kemis nih kan. Hari Jumat. Mumpung saat ini masih ada beberapa hari, kita dekatkan diri kita kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, mohon ampun segala kita dosa-dosa kita kepada Allah. Kita mau ditinggalkan nih bulan yang sangat berkah, ya kan? Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Ya kan? Yang sangat-sangat biasanya yang bisa merasakan mendekatkan bulan Ramadan mudah rezekinya. Sebelum amin. Dilanjutkan kita harus dengarkan kemana azan subuh sepertinya. Baik pemirsa dari studio TVRI Nasional, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita masih dalam acara pengobatan nabawi, rukiah, zikir, dan tausiah bersama Ustadz Haji Cilik Guntur Bumi dan tim pemburu surga. Dan kami informasikan pula bagi Anda yang ingin segera berkonsultasi mengenai masalah kesehatan, kami selalu mengundang di line telepon 5743476 atau 0215743478 dengan passwordnya jangan lupa berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Namun sebelum kita akan mengupas lebih jauh seputar zikir kemudian itikaf di 10 terakhir bulan Ramadan ini, kita akan simak terlebih dahulu visualisasi mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan di padepokan silaturahmi seperti berikut ini. Silahkan. ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan tenteram. Hati kita akan sejuk. Ingat, sesuatu kita ini hidup di dunia hanya sementara, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang baru saja kita ikuti tadi itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Rumah-Mu ya Allah, izinkan kami berlimpah ruah untuk berangkat ke tanah suci ya Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan semuanya puasa bisa dilaksanakan dengan penuh. Amin. Sedekah jangan sampai lupa di bulan Ramadan. Ibadah sedekah malam bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak bersedekah rugi. Siapakah orang yang saleh yang menghadapi kematian dalam keadaan mendapat ridho orang yang menjaga imannya? Hari ini saya dipegang Pak Haji Ustadz Cili untuk berjalan. Alhamdulillah saya sekarang sudah bisa jalan. Mundar-mandir sampai 2-3 kali jalan. Saya merasa enak badan saya. Udah tuh perut saya yang begitu bengkak besar sekarang merasa kecil. Pertama saya kena penyakit ini 4 tahun yang lalu ya. Tapi saya udah diobatin di rumah sakit, tapi gak ada perubahan. Waktu itu saya udah berusaha kemana-mana, ya belum dapat yang cocok bagi pengobatan saya. Alhamdulillah sekarang udah merasa sembuh. Keluhan saya adalah sakit kanker payudara dan sekitar perut saya itu sangat sakit sekali. Lalu saya langsung menuju ke sini. Dan alhamdulillah setelah 3 hari saya mengalami kemajuan, perut di sekitar saya sudah menghilang dan rasa meriang saya pun hilang. Selain diobati rasa sakitnya juga, saya merasakan ada ketenangan batin, saya merasa lebih sabar dalam menghadapi semua ujian dan cobaan. Secara medis saya dinyatakan terinfeksi hepatitis B dan itu dari hari ke hari bukan membaik tapi semakin ya menurun kondisi fisik saya. Dan alhamdulillah setelah mengikuti rukyah di Padepokan Silaturahmi ini, kesehatan saya semakin membaik dan saya bisa beraktivitas seperti orang-orang yang lain yang tidak memiliki penyakit tersebut. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Cilik Guntur Bumi yang telah berkenan memberikan pengobatan gratis ini dengan mendapatkan ramuan secara gratis pula. Inna Allah.

Coba kamu lihat nih, sudah 2 minggu anak gak masuk sekolah, kamu gak tahu. Gimana sih? Papa kok nyalain mama sih? Papa sendiri sibuk kerja. Mama itu terlalu sibuk dengan arisannya, itu masalahnya. Ngerti gak? Begitu ceritanya. Mbak, anak itu bukan hanya butuh materi loh, tapi dia juga butuh teman untuk bicara. Apalagi yang menginjak remaja seperti Rama ini. Luangkan waktu, Mbak, meski cuma sebentar. Tuh, kamu dengar kan? Mas juga, anak kan tanggung jawab bersama. Jangan biarkan anak kita kesepian. Luangkan sedikit waktu dan jadilah teman bicara yang baik bagi mereka. Anda masih menyaksikan acara Dewan Pers kita. Pers memang sudah memberitakan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Dalam persepsi publik itu bisa terjadi perbedaan pro kontra. Penayangan video itu sebagian itu mendorong anak-anak terutama remaja untuk ingin tahu. Dengan pemberitaan itu orang terangsang berbuat jahat. Anda masih bersama kami dan kami mengundang di line telepon 5743476 atau 0215743478 dengan passwordnya adalah berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Baik, sepertinya sudah ada telepon nih Mbak Aci. Oh, pasti kita sudah tidak sabar ya, lagi ya. Sudah tenang setelah sholat subuh. Subhanallah. Siapa ya? Silahkan Mbak Aci. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana ibu? Dengan ibu Sri Agustini di Cilacap. Di Cilacap. Passwordnya ibu? Berzikir untuk kesehatan. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya ini yang saya rasakan ini sakit, kata dokter katanya saya miom. Ya. Tapi setelah diperiksa ke laboratorium ternyata negatif. Oke. Lalu ini di pusar saya juga terasa keras ini. Oke. Ibu. Saya mohon doanya, saya minta tolong supaya saya sembuh. Oke. Ustaz. Ibu saat ini puasa apa tidak, Bu? Alhamdulillah, saya puasa, Ustaz. Oke, masih puasa ya. Di sana sudah imsak belum, Bu? Sudah, Pak Ustaz. Ya, oke, nanti airnya bisa diusapkan. Sudah dipersiapkan air 1 gelas, Ibu? Sudah, Pak Ustaz. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakin. Yakinnya kepada Allah ya, Bu. Iya. Mudah-mudahan para kiai, para habaib, para guru, para ustaz, para jamaah mendoakan Ibu saat ini menonton di TVRI Nasional, mendoakan Ibu cepat sembuh. Amin. Amin, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita istighfar, mohon ampun segala dosa kita kepada Allah. Mungkin sakit kita ini teguran dari Allah, mungkin kita pernah menyanyiakan orang tua kita, pernah berbuat dosa kepada saudara-saudara kita. Kita mohon ampun segala dosa kita kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Mina Utaya. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Mungkin sakit kami ini dikarenakan kami banyak dosa ya Allah. Ampunilah segala dosa kami. Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Inal Khotaya. Halo Ibu. Iya Pak Ustaz. Mungkin ingat dosa kita kepada orang tua kita, mungkin ikan dosa kita, mungkin pernah menyanyiakan anak kita atau saudara kita. Apa sih yang Ibu rasakan dengan zikir istighfar ingat dosa kita kepada Allah? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan di airnya, terus diambil sedikit airnya, usapkan di tempat yang sakit sambil takbir Allahu Akbar, sambil ditekan perutnya. Ustaz, iya. Takbir Allahu Akbar. Dikeluarkan suaranya Bu. Bentar Ustaz, saya baru sholat. Allahu Akbar. Takbir, dikeluarkan suaranya Bu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lebih semangat lagi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lebih semangat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Cukup, diambil sedikit airnya, usapkan di mukanya Ibu. Iya. Iya, Ustaz. Sudah diusap, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah, Bu? Allahu Akbar. Halo, Bu. Sudah, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bu. Masalah sakit nanti dulu, Ibu tadi ikut zikir istighfar bersama dengan kami tadi. Wah. Ikut tadi zikir istighfar bersama dengan kami tadi. Alhamdulillah ada perubahan, Pak Ustaz. Gimana, Bu? Alhamdulillah, Mas Ustad. Saya minta doanya ini yang dipuser supaya sembuh, Pak Ustad. Selama saya mengikuti Pak Ustad baik di TV itu yang itu, alhamdulillah ini tadinya keras jadi lembek. Ini juga alhamdulillah, Pak Ustad. Alhamdulillah. Sekarang saya baru bisa nyambung. Allah, Allah. Iya. Semuanya keberhasilan datangin dari Allah ya Bu ya. Iya Pak Ustaz. Mudah-mudahan para kiai, para habaib, para guru, para jamaah yang mengikuti doa, yang membantu doa Ibu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu sering nonton tayangan ini Bu? Alhamdulillah saya selalu mengikuti setiap hari tapi susah masuk Pak Ustaz. Iya. Hari ini Alhamdulillah saya diberi masuk Alhamdulillah Pak Ustaz. Ibu, saya minta mungkin doanya. Ya, mungkin ini teguran dari Allah agar ya. Ibu lebih berbakti kepada orang tua ya. Iya. Ya, ya mungkin pernah kita menyia-nyiakan orang tua kita atau saudara ya. Kita. Ya. Ibu diperbanyak istighfar ya, Bu ya. Iya, iya Pak Ustaz. Ibu alamatnya di mana, Bu? Saya di Beringin Harjo, RT ya. 5 RW 1 Gandrung ya. Mangu, Cilacap, Pak Ustaz. Cilacap Jawa Tengah ya, Bu ya? Iya, Pak Ustaz. Oke, alamat di Semarang kita juga ada. Oh iya. Ya, Semarang Jawa Tengah di Jalan Tambra nomor 36, nomor teleponnya ada di bawah ini ya, Bu. Iya. 3564768 nanti ada di sana. Silakan Ibu mendapatkan potongan ramuan herbal yang sudah dirukiah apabila Ibu melanjutkan di padepokan yang ada di Semarang Jawa Tengah. Iya, iya Pak Ustaz. Ya. Ibu iya, benar dari Jawa Tengah, Bu? Betul, saya memang sih saya ada turunan dari Jawa Barat karena Bapak gitu. Oh, dari Bapak ya? Iya, Pak. Ini Pak bukan Ustaz. Bukan orang TVRI Nasional ini? Ibu? Bukan. Halo? Ibu bukan TVRI, orang TVRI Nasional? Oh, bukan, demi Allah saya bukan Pak Ustaz. Ini Alhamdulillah saya bisa masuk. Iya, oke. Semuanya keberhasilan datangin dari Allah ya, Bu. Mudah-mudahan ya, berkah semuanya ya, Bu. Sholatnya ya. Jangan sampai ditinggal, sedekah ya. Mudah-mudahan bisa menyembuhkan ya. Ibu, amin. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk padepokan silaturahmi tidak hanya di Jakarta saja, tapi juga ada di Semarang. Untuk hotline-nya di Jakarta di 021-751-3132, untuk di cabang Semarang di 024-356-4768, dan bukannya setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 malam. Kemudian ada biaya plus infak pengganti ramuan herbal asli buatan Indonesia dan Arab. Ada telepon lagi Mbak Aci? Kita sapa dulu. Ya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana ibu? Ibu Dendi. Di mana ibu? Di Bintaro. Di Bintaro. Oh, iya. Tetangga saya dong bu. Passwordnya apa bu? Aduh lupa bu. Berzikir untuk kesehatan. Berzikir untuk kesehatan. Alhamdulillah. Baik, langsung ke Ustadz ibu. Iya. Selamat Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dari Bintaro Ustaz. Iya, silakan Bu. Saya itu pernah rasanya tuh kaki itu saya kena stroke Ustaz. Iya. Itu rumah saya sampai hilang diambil orang, kayaknya kayak saya rasa kayak pernah digendam gitu rasanya. Oh gitu. Terus saya kena stroke karena mikirin itu semua. Hmm. Dan okay, saya sekarang nggak bisa jalan. Saat ini di situ ada siapa Bu? Saya cuman sendiri Ustaz. Oh, oke. Okay. Sesternya masih tidur. Oh, ini stroke bisa megang handphone ya? Alhamdulillah, ini bersyukur kepada Allah nih. Nggak bisa bangun, saya cuma tergeletak aja Ustaz. Oh, oke. Okay. Ibu, kita doa kepada Allah ya Bu. Iya. Mudah-mudahan Ibu diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Yang mungkin yang tadi katanya kena gendam rumahnya hilang, mudah-mudahan rezekinya diganti oleh Allah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dipersiapkan air satu gelas ya Bu ya. Sudah. Mohonnya kepada Allah ya Bu. Iya, yang bisa menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bersama-sama menyebut asma Allah. Allahu, Allahu, Allahu anta Rabbi. Allahu, Allahu, Allahu anta Rabbi. Allahu, ya Allah ya Rabbi. Yang sakit ingin mengikuti doa ya Allah, berikanlah kesembuhan dalam tubuh kami apabila di dalam tubuh kami ada penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah ketenteraman dalam batin kami ya Allah ya Rabbi. Allahu, Allahu, Allahu anta Rabbi. Allahu, Allahu, Allahu anta Rabbi. Halo Ibu. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang dirasakan zikir tadi menyebut asma Allah, apa Bu yang dirasakan batinnya tadi? Kesemutan terus Pak Ustaz. Kesemutan terus, ada semacam ada getaran masuk seperti itu. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca basmalah satu kali, ditiupkan di airnya. Ibu puasa enggak Bu? Enggak puas. Enggak, soalnya mesti minum obat terus Pak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim, diminum airnya satu teguk Bu kalau enggak puasa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Diusap-usapkan di tempat-tempat yang tadi kena stroke, diusapkan di mukanya ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan Ustaz diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang paling lemas yang mana, kanan atau yang kiri Bu? Yang kiri Pak Ustaz. Oh, yang kiri, silakan Ustaz Nana, silakan berdiri Pak Nana. Berdiri kasih contoh. Ya ini yang kiri ya Bu, seumamanya Ibu tiduran, tangannya digerak-gerakkan semacam seperti ini Bu, silakan Bu. Masih bisa Ustaz. Yang kanan? Masih bisa. Yang stroke yang mana? Yang kiri, kaki yang kiri. Oh kaki yang kiri, oke, gerak-gerakin dikit-dikit Bu, ditendang-tendangin dikit nih. Oh iya. Ditendang-tendangin dikit, Allahu Akbar, seperti itu Bu. Iya. Mulai bergerak Bu. Mulai Ustaz. Alhamdulillah. Oke Ibu, Ibu kalau bisa nanti sampaikan kepada anaknya siapa yang ada di situ. Iya Ustaz. Silakan bisa datang ke Padepokan Jakarta ya Bu ya. Iya Ustaz. Nah Ibu mendapatkan potongan ramuan herbal yang sudah dirukiah, yang sudah dibacakan doa. Iya. Ya, yang sudah dibacakan zikir, mudah-mudahan bisa untuk kesembuhan Ibu ya. Iya Ustaz. Ibu sering nonton tayangan ini Bu? Ada penari tapi nggak bisa masuk baru kali ini. Sama penari ya. Iya. Jadi kaget Ibu ini. Aduh. Iya. Umur berapa Bu? 65. 65, semangat 45. Harus. Harus. Iya Ustaz. Kayak biasanya aktif tapi sekarang nggak bisa apa-apa. Mudah-mudahan Ibu nanti akan dibekam semacam seperti ini Bu. Mungkin bisa dilihatkan gambar. Ibu nanti akan diterapi al-hijamah ya. Ditarik iya, darah kotornya, penyakitnya yang membuat stroke nanti biar lancar lagi. Amin. Iya, Ustaz. Amin. Pokoknya mohonnya doanya kepada Allah ya, Bu. Iya, Ustaz. Ya, mudah-mudahan berkah ya Allah. Mudah-mudahan para kiai, para habaib, para guru, para jamaah yang menonton saat ini bisa mendoakan Ibu cepat sembuh. Iya, yang mendoakan amin, mendapatkan keberkahan oleh Allah. Amin. Amin. Ya, salam buat keluarga ya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan untuk alamat pada pengasuh silaturahmi sudah tertera di layar kaca, bisa langsung dicatat ya, Mbak Aci ya. Jauh dari Bintaro, bisa langsung oh, ke iya. Pondok Pinang ya. Bintaro ya. Ada. Kebetulan ada rumah yang ada di Bintaro. Iya. Jalan Kesehatan 3, nanti rencana ada di sana. Mm-hmm. Dan ini lagi proses pembangunan padepokan untuk khusus orang-orang gila. Oh, yang ada di Bogor, nanti rencananya Ustadz Ipung nanti pimpinan di sana. Amin, ya, pimpinan yang khusus-khusus yang ini yang ketawa-ketawa bukan yang gila loh ya. Kok malah ikut ketawaan. Yeah, ya, kan ini khusus yang memang terbuang di masyarakat ya. Orang-orang terlantar itu kan harusnya dirawat pemerintah. Mm-hmm. Tapi kita rawat saja. Ya. Ya mungkin pemerintah kagak punya duit kali ya. Ya nanti jamaah yang ngasih duit. Amin. Amin, insyaallah. Yang amin nah, beneran lo ya. Sebelum kita lanjutkan itu semua, kita harus break dulu sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Rabbal Baraya. Astagfirullah minal khotaya. Kami menampilkan jejak masa lalu. Keberagaman dalam persatuan dan inovasi serta pionir-pionir bangsa. Saksikan Figura Senin sampai dengan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat di TVRI. Seseri mungkin isi ulang dan menangin hadiah total ratusan juta. Subhanallah, langsung ada telepon Mbak Aci. Kita sapa berkah lagi berarti. Ya. Amin, insyaallah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Di Samiem di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Tadi sudah passwordnya, langsung ke Ustadz ya, Ibu ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Assalamualaikum. Berpikir untuk kesehatan. Alhamdulillah. Oke, silakan, Bu. Keluhannya, Bu. Ya. Keluhannya apa, Bu? Keluhannya ini Ustaz, apa nusuk-nusuk, pindah-pindah gitu. Terus kalau yang sekarang ini yang saya keluhkan di lutut, kaki kanan, sambil di telapak kaki, itu kalau kambuh sakit sekali itu nusuk. Rumah di mana, Bu? Ya. Alamatnya di mana, Bu? Di Sumatera Barat. Di mana Sumatera Barat, Bu? Di Silaut 3. Silaut 3. Pesisir Selatan. Pesisir Selatan. Silaut 3. 3 RT. Ya. Kecamatan RT 10. Ya. RW 3. Oke, kecamatan apa, Bu? Kecamatan Lunang Silaut. Oke. Kabupaten Painan. Oke. Sudah bersiapkan air satu gelas, Bu, ya? Iya. Oke, yakin kepada Allah, Bu. Iya. Kita bersama doa ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil nabiyil mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halo, Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ditiupkan di airnya. Sudah, ya. Bu? Sudah? Ya. Ambil sedikit airnya, usapkan di tempat yang ada tadi semacam ketusuk-tusuk. Diusap sambil takbir, sambil dipejit ringan-ringan. Takbir Allahu Akbar. Yang tadi semacam ketusuk-tusuk, tempatnya yang mana? Ya Allah. Diusap, Bu. Takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lebih semangat, Bu. Allahu Akbar. Oke, sambil digerak-gerakkan. Yang tadi merasa ketusuk-tusuk yang sebelah mana, Bu? Di kaki. Kadang-kadang pindah-pindah. Oke, kaki. Gerakan contoh Ustaz Tipung. Contoh berdiri, Ustaz. Gerakan kaki. Oke, silakan Ustaz. Ya. Bantu Ustaz. Contohnya semacam seperti ini ya, Bu. Kakinya digerak-gerakkan semacam seperti ini sama Ustaz Ipung. Iya. Nah, gerak jalan ya, Bu. Takbir, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, cukup, Bu. Diusapkan, ambil airnya sedikit. Allahu Akbar. Halo, Bu. Halo. Iya. Ambil sedikit airnya, usapkan di mukanya. Iya. Ibu puasa apa tidak, Bu? Puasa. Sudah diusapkan di muka? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasanya bagaimana, Bu, setelah baca surat Al-Fatihah, diusapkan di tempat yang tadi ada ketusuk-tusuknya, sambil peregangan kaki, ya, yang ada peredaran darah supaya lancar. Sekarang rasanya bagaimana? Alhamdulillah. Rasanya tadi lutut ini udah apa enggak? Ditekuk-tekuk udah enggak sakit lagi. Alhamdulillah. Ibu benar dari Sumatera Barat? Iya. Benar nih. Aslinya dari Jawa, saya terang ke Sumatera Barat. Tapi sekarang posisinya dari Sumatera Barat, benar? Iya. Bukan karyawan TVRI Nasional? Bukan. Demi Allah nih. Iya. Demi Allah, Bu. Demi Allah. Oke, mudah-mudahan berkah yang diberikan kesembuhan oleh Allah. Sholatnya jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu, fakir miskin dan kurang doa apa ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang penelpon yang 1, 2, 3 mendapatkan potongan ramuan herbal yang sudah dibacakan doa ruqyah dan zikir, silakan datang ke padepokan hari Rabu sampai jam 7, prakteknya sampai jam 7 malam ya, karena malamnya ada syuting di TV lain. Hari Kamis sampai jam 2 siang ya, karena hari Jumatnya sudah lebaran, off dulu. Setelah itu baru seminggu, setelah itu baru aktif kembali. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mungkin kita lanjutkan, Mbak Ci, mengenai obrolan kita mengenai itikaf tadi ya. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu dari Sumatera Barat. Baik, mungkin Ustaz Aswan bisa menjelaskan mengenai itikaf di 10 hari terakhir ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala ashabi ajma'in, amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mu'akifuna fil masajid. Dalam ayat ini adalah orang-orang yang melakukan i'tikaf di masjid. Jadi menurut para alim ulama, ketika ditanya tentang i'tikaf, apakah bisa dan dapat dilakukan pada bulan yang lain, namun pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa i'tikaf itu adalah di bulan Ramadan, wabil khusus fi asyril awakhir min syahri Ramadan, yaitu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau sekiranya ada orang yang bernazar untuk melakukan i'tikaf, maka wajib dia tunaikan nazarnya biarpun dilakukan pada bulan yang lain, yaitu bukan bulan Ramadan. Orang yang melakukan i'tikaf di masjid, tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi i'tikaf itu, yaitu kita meninggalkan segala urusan duniawi kita. Itulah kenapa dalam firman Allah ada kalimat fil masajid, di masjid. Nah, ulama bahkan menafsirkan lagi yang dimaksud masjid ini adalah masjid raya, masjid jami, yang dipakai untuk melakukan sholat Jumat. Kenapa harus demikian? Karena ketika seorang melakukan i'tikaf dalam masjid, dan ketika pada hari Jumat itu jatuh untuk melaksanakan sholat Jumat, maka orang yang sedang melakukan i'tikaf ini dia tidak keluar dari masjid untuk melakukan sholat Jumat. Itulah kenapa pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa i'tikaf itu dilakukan di masjid yang dilaksanakan sholat Jumat di sana. Tapi ada juga sedikit pendapat mengatakan boleh di masjid lain. Ya, namun pendapat yang paling kuat mengatakan demikian. Tujuannya untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari yang terakhir. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir itu mengencangkan ikat pinggang. Kalau kita justru mengencangkan tali barang-barang kita untuk pulang kampung. Jadi beda Rasulullah dengan kita. Dan kalau kita perhatikan di tanah suci di dua Masjidil Haram, justru pada 10 hari terakhir khususnya di kota Makkah atau di Masjidil Haram yang ada Ka'bah di dalamnya, itu dipenuhi oleh masyarakat yang melakukan i'tikaf dan mencari keutamaan, wabil khusus seperti disebutkan bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya, yaitu pada lailatul qadar. Dan alhamdulillah tadi malam itu malam ke-27. Gimana, ada yang sholat sunnah enggak tadi malam? Amin. Ada yang zikrullah enggak tadi malam? Amin. Ada yang ibadah enggak tadi malam? Amin. Nah, namun besok pun boleh dilakukan, yaitu untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita khairum min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan. Amin. Atau dalam hitungan tahun 83 tahun 4 bulan kalau tidak salah. Kalkulatornya sih, iya, kalkulatornya lagi dipinjam kayaknya nih. Jadi kalau orang yang melakukan ibadah kemudian mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, seperti ditambahkan umurnya dalam keadaan beribadah kepada Allah sejumlah 83 tahun 4 bulan. Subhan. Seandainya usia kita 30 tahun, 40 tahun, maka langsung ditambahkan 83 tahun 4 bulan. Dan 83 tahun 4 bulan ini dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad. Dan Lailatul Qadar tidak diturunkan kepada para nabi dan rasul yang lain kecuali pada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek dibanding umat terdahulu. Konat-konat Ustaz ya. Pendek-pendek ya, kontak-kontak badan. Jadi bisa menambah amal soleh dan timbangan kebaikan kita ya. Betul, Ustaz, betul, ya. Betul. Nah, ini dengan di dalam 10 hari terakhir kan banyak melakukan iktikaf. Nah, saya mau ke Ustaz Cilik nih, dengan iktikaf kita kan baca Quran, berzikir. Hmm. Apakah kita juga bisa meruqyah diri kita, berzikir, membacakan doa-doa untuk penyembuhan di air gitu, gimana penjelasannya? Oh, sangat-sangat subhanallah, sangat-sangat bisa ya. Mungkin bisa dilihatkan contoh penyakit apapun. Karena kita lagi itikaf di masjid, kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Keinginan apa sih kepada Allah, kan begitu. Keinginan apapun, kebetulan kita sambil zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan tenteram. Memang kita utamanya ingin mencari ketenangan juga, mendekatkan diri kita kepada Allah. Apalagi pada waktu itikaf itu sakit. Mungkin sakitnya semacam mungkin bisa di kamera yang sebelah mana. Ada? Mungkin saat ini ada yang itikaf saking niatnya, walaupun sakit kanker yang sebesar gajah sekalipun, ya dia itikaf boleh sambil menyiapkan air putih, ya kan, sambil membaca doa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan itikaf saya di bulan suci Ramadan ini di masjid ini, ya Allah air yang saya persiapkan ini mendatangkan berkah, ya kan, itu saja di diimbangi semacam seperti itu. Atau yang mungkin saat ini terkena hal-hal yang mungkin ibu tadi ya, kena sihir, ya, kena gendam, yang saat ini maaf banyak sekali itu. Mumpung lebaran mungkin para copetnya, para pengerampoknya kagak punya duit nih. Akhirnya ada ilmu terbaru, menguasai ilmu gendam atau hipnotis, macam seperti itu. Dikir terus kita kepada Allah, dikir kita kepada Allah agar kita terhindar. Mudah-mudahan itikaf tersebut bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, amin. Jadi, karena orang yang justru orang yang sakit, doa, waduh, siapa bilang nggak dikabulkan oleh Allah? Apalagi itu itikaf. Mudah-mudahan dapat malam Lailatul Qadar, amin. Amin. Mendapatkan kesembuhan dari Allah, amin. Amin. Sakit kanker, tumor, liver, jantung, stroke sekalipun masih ada kesempatan. Ya. Itikaf. Jadi ruqyah ini bisa menyembuhkan penyakit yang medis, tapi juga bisa, karena penyakit medis ini juga bisa menyembuhkan masalah ya. Betul. Masalah, apalagi saat ini mungkin ada masalah saat ini, anaknya kok berani kepada orang tuanya. Doa kepada Allah, mungkin lupa nih ninggalin anak, abang ninggalin orang tuanya, saking naik daun, lupa akan orang tuanya. Ada enggak kira-kira? Enggak ada di sini insyaallah. Mudah-mudahan anaknya soleh-soleha semua. Amin. Amin. yang saat ini dicoba seperti itu, doa kepada Allah mumpung bulan Ramadan. Ya kan, ya Allah ya Rabbi, kirimin surat Al-Fatihah wa ila ruhi khususan jasati nama anaknya. Kirimin Al-Fatihah. Ya Allah, mudah-mudahan anak tersebut soleh dan solehah. Amin. Amin. Bisa berguna bagi agama Islam, bangsa dan negara. Amin. Ya saat ini tepatnya untuk mendekatan diri kita kepada Allah. Pernah berbuat dosa. Berapa, Pak? 20 menit. 9. Begini. Saat ini mungkin tahun-tahun atau bulan-bulan yang lalu tuh banyak dosa nih. Istighfar yang banyak, nangis kepada Allah sesujud-sujudnya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Doanya kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa saya, mungkin dulu pernah ninggalin sholat. Ampunilah segala dosa saya, mungkin pernah dulu buat maksiat. Ampunilah segala dosa kami, ya Allah, pernah salah jalan. Doa mohon kepada Allah bulan suci Ramadan. Nangis sama Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Ya. Amin. Jadi bulan Ramadannya memang bulan memang menimbulkan kita kebiasaan-kebiasaan positif ya. Iya, kayak kalau ada yang hilang nanti kalau ini aduh, kok bulannya cepat banget. Iya, sedih. Saking sedih. Sibuknya kerja, ibadah, tahu-tahu bulan udah 10 hari terakhir. Nangis kalau merasakan itu kekasih kita ini. Iya kan? Ditinggalin kayak ketinggalan kekasihnya. Betul Ustaz ya? Betul. Mungkin Ustaz nambahin. Silakan Ustaz Hasan bisa menambahkan. Jadi dalam sebuah hadis Rasul disebutkan sekiranya mereka tahu apa yang ada dalam Ramadan, latamannau an takuna salata kulluha ramadhan, kulluha ramadhan. Jadi seandainya mereka tahu apa yang terkandung dalam bulan Ramadan, yang dimaksud dengan tahu ini adalah terbangun kesadaran. Ya. Karena orang tahu belum tentu sadar. Tapi kalau orang yang sadar insyaallah dia tahu. Itu kalau seandainya dia sadar akan keutamaan bulan Ramadan, niscaya dia akan minta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala jadikan satu tahun penuh Ramadan. Bu, siap satu tahun Ramadan? Siap. Siap. Ini udah kemut-kemut. Waduh, bangun pagi melulu. Tapi selalu orang beriman jalan, amin. Amin. Saat ini orang tuanya, mertuanya, kakak baik-baik sama anaknya. Ada nggak? Nah, mudah-mudahan gak ada semuanya. Baik. Mertuanya baik semua. Amin. Kasih warisan luas. Amin. Warisan utang. Warisannya warisan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena bukan hanya bulan Ramadan saja, kita semua dan ibu-ibu di sini bangun malam, tapi 12 bulan ya, tiap hari bangun tahajud, tiap hari bermunajat. Mudah-mudahan setelah bulan Ramadan ini bertambah-tambah semangat tingkat ibadah kita. Dan juga sekali lagi untuk Padepokan Silaturahmi, bukannya setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 malam. Untuk yang pengobatan pribadi ada biaya plus infak pengganti ramuan herbal asli buatan Indonesia dan Arab. Kemudian ada paketan herbalnya pemirsa. Mulai dari harga 100.000, 500.000, 1 juta, 2 juta sampai dengan 5 juta. Kemudian ditangani oleh tim khusus rukiah dan bukannya setiap hari. Kemudian ada yang masal gratis juga ya Mbak Ci ya. Masalah gratis hari Kamis. Hari Kamis dapat gratis ramuan, gratis sembako, gratis diajarkan pengobatan ala Nabi setelah maghrib. Iya, dan juga mungkin untuk yang pribadi ini ada alokasi dananya untuk penyantunan anak-anak yatim piatu, kemudian pembangunan masjid, kemudian untuk kaum duafa dan sebagainya. Nah, mungkin sekarang kita akan fokus berdoa juga. Insyaallah doakan mudah-mudahan sebelum Idul Fitri. Sebelum Idul Adha mudah-mudahan padepokan yang di Bogor mudah-mudahan bisa kebangun. Amin. Itu padepokan silaturahmi, silaturahmi tetap untuk fokus ke pasien atau jamaah yang gangguan mental atau gangguan jiwa. Ya, di sana ditangani gratis. Dari mana seperti itu? Mudah-mudahan dari pasien dermawan yang memberikan sumbangan. Amin. Ya, jadi dana dari umat untuk umat. Ya kan, akan semuanya akan diberikan pertanggungjawaban oleh Allah di hadapan Allah. Mudah-mudahan sarana niat ibadah kita ya Allah, mudah-mudahan membangun juga di situ juga ada masjidnya. Insya Allah mudah-mudahan bisa diberikan kemudahan rezeki oleh Allah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan yang saat ini menderita sakit, ingin tentram hatinya, mudah-mudahan saat ini susah jodoh, mudah-mudahan cepat jodoh. Amin. Yang susah memiliki keturunan, mudah-mudahan diberikan cepat keturunan. Amin. Yang saat ini mungkin susah rizki, diberikan mudah rizki. Amin. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah segala dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ampunilah segala dosa anak istri kami ya Allah. Ampunilah segala dosa jamaah yang mengikuti doa pada pagi hari ini ya Allah. Di bulan suci Ramadan ini ya Allah, yang saat ini kami berpuasa ya Allah ya Rabbi, terimalah amal dan ibadah puasa kami di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, yang saat ini kami menderita penyakit medis ataupun non medis dalam tubuh kami, keluarkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Jabbar. Ya Allah, yang saat ini rumah tangga kami ada kemelut ya Allah, rukunkanlah keluarga kami, rukunkanlah anak kepada orang tuanya ya Allah. Rukunkanlah ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, berikanlah kekuatan iman dan dakwah agama Islam kami sampai akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, mudahkanlah rizki kami umat Islam ya Allah, agar kami bisa berangkat ke tanah suci-Mu ya Allah, untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Jabbar, angkatkanlah derajat kami orang-orang yang difitnah ya Allah. Sakit ya Allah hati kami apabila kami difitnah yang sesuatu tersebut tidak kami kerjakan. Maka angkatkanlah derajat kami orang-orang yang difitnah ya Allah, lebih tinggi ketimbang orang yang menfitnah tersebut ya Allah. Dan sadarkanlah orang-orang yang menfitnah tersebut ya Allah, sadarkanlah ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jagalah orang tua kami seperti mereka menjaga kami pada waktu kecil sampai dewasa. Ya Allah ya Rabbi, kabulkanlah doa kami. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrod. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Al-Fatiha. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bacakan surat Al-Fatihah 21 kali sendiri, diruqyah sendiri. Karena yang ditemukan oleh Dr. Amaru Amoto dari Universitas Yokohama Jepang, air yang dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an akan mengandung molekul-molekul yang sangat indah. Tubuh kita kandungannya 98% kandungannya air. Apabila ada di dalam tubuh kita ada air yang negatif, ini air positif yang sudah dibacakan ayat suci Al-Quran. Insya Allah bisa menolak balak-balak dalam tubuh. Insya Allah akan menyembuhkan penyakit-penyakit kita, asal kita yakin kepada Allah. Ya, yakinnya kepada Allah. Mohonnya doanya kepada Allah, mudah-mudahan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Ingat, hidup kita sementara, kekal dan abadi di akhirat nanti. Kita punya rumah, punya jabatan, punya mobil mewah, titipan dari Allah, hak guna pakai. Semuanya akan kembali kepada Allah. Mumpung masih hidup, banyak sedekah. Mumpung masih hidup, zakatkan tuh harta-harta yang saat ini punya. Ya, insya Allah berkah dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, mudah-mudahan saja mungkin menjelang 3 hari menjelang Idul Fitri juga kami juga seluruh kru juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin juga yang baca ya. Banyak dosa. Ya, amin, insyaallah. Yang di sini ya yang tanya ibadah banyak dosanya. Amin. Insyaallah mudah-mudahan ibu-ibu di sini diampuni dosanya. Amin. Rezekinya lancar. Amin, insyaallah. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat berangkat ke tanah suci. Amin. Utangnya lunas. Amin. Baik. Baik, ibu-ibu sekali lagi mohon maaf lahir dan batin karena menjelang Idul Fitri. Dan juga pemirsa, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mudah-mudahan saja acara ini selalu memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan akhirnya saya Putri Abesanen, Mbak Sriko, juga seluruh kerabat kerja juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita insya Allah jumpa lagi Senin mendatang ya, insya Allah Senin depannya. Iya, Senin depannya lagi. Baik, mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyhadu an la ilaha illallah.